Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah allazi arafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bulan baik, hari baik di mana semua doa-doa kita insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas tentang membangun generasi pengusaha dari rumah dan dari masjid. Jadi kalau saya bilang membangun generasi pengusaha dari rumah dan dari masjid, bukan berarti saya suruh Bapak Ibu jadi pengusaha, bukan ya. Jadi sampai sekarang buku saya sudah terjual dari lebih dari ratusan ribu kopi. Saya tidak pernah nyuruh orang keluar jadi pengusaha, nggak pernah. Ya, walaupun buku saya galak judulnya, jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Ya, itu jalan hidup saya deh. Ya, orang buku ini tadinya, nih buku ini pesanan buat orang jadi menteri. Saya bikin untuk bos saya, atasan saya, bagaimana supaya dia punya karir dari pengusaha bisa jadi menteri. Jalannya masuk ke partai, jalannya jadi pejabat di partai, jalannya menjadi anggota dewan, dan jalannya kemudian menjadi menteri. Ini buku ini nih. Dan sekarang orang jadi menteri. Saya dengan beberapa tim saya adalah menyusun milestone, teman saya sebut kitanya tadi. Bukunya nggak jadi diterbitin, saya terbitin sendiri. Ini jalan hidup saya dah. Saya keluar kerja, jadi vice presiden di perusahaan dia, saya keluar. Gaji saya 9 juta sehingga saya pada saat itu tahun 2000. Dapatnya hampir, kalau saya nggak salah 19 miliar saya dari buku ini dan turunan-turunan. Jadi memang kadang-kadang ya itulah nasib seseorang yang kita tidak pernah tahu. Jadi sekali lagi saya tidak pernah menyuruh siapapun yang ada di sini untuk keluar jadi pengusaha, nggak pernah. Karena kadang-kadang menjadi guru, menjadi dosen, menjadi ustadz, dan menjadi pengacara, menjadi dokter, kadang-kadang itu panggilan hidup kita. Tapi saya harus mengangkat topik satu keluarga, satu pengusaha, membangun generasi pengusaha dari rumah dan dari masjid. Kenapa itu? Nanti saya akan bahas. Karena ini bulan baik, hari baik, saya berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini jadi orang yang sukses. Sukses dunia, sukses di akhirat, dan jadi orang yang kaya, ya Allah. Ya, tapi ada tapinya, belum selesai. Tambah kaya, tambah soleh. Tambah kaya, tambah takwa. Tambah kaya, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekayaan tanpa kesolehan, jabatan yang tinggi tanpa ketakwaan, jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah tanpa adanya dekat sama Allah, udah banyak deh. Teman-teman saya nih, ini seumuran saya ini 45-an ke atas ya. Jadi sekarang kalau di kantor sedang mimpin kan, jadi director, jadi vice president, jadi presiden, jadi CEO, jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Kita lihat di koran-koran tuh, orang-orang itu banyak yang jempol ini botol. Ya, karena nggak ada ketaatan, karena nggak ada ketakwaan, karena anda nggak dekat sama Allah. Dia lupa, Allah itu maha melihat. Ketika kita jauh dari Allah, semua itu nggak ada gunanya. Bahkan jadi penyesalan. Maka dia bilang, ini saya nggak segan-segan. Kalau para koruptor-koruptor itu, ya, kalau kita ketik lah yang dari koruptor pajak, ya saya nggak tega nyebut namanya. Kalau diketik pakai Google, ketik namanya itu, begitu keluar, seret, koruptor semua kan? Itu nggak bakal hilang. Dosa dia itu nggak bakal hilang. Saya bilang 7 turunan. Bukan dia aja, bukan anaknya yang nikmati sekarang nih, yang malu. 7 turunan nggak bakal hilang, kecuali terjadi kiamat internet. Internet kiamat kok hilang kan? Kalau nggak, ya Allah. Jadi hati-hati apa yang kita lakukan, itu pengaruhnya buat bukan cuma ke kita, tapi anak kita, cucu kita, cucu kita, anak turunan kita, itu aja. Ya, jadi hati-hati. Itu yang pertama. Saya akan mulai dengan seorang Hermawan Kertajaya. Ada yang tahu? Ini saya sempat beberapa saat kerja di tempat beliau, ya, untuk perencanaan strategik di tempat beliau dan di training tempat beliau. Suatu saat Hermawan Kertajaya ini adalah pakar marketing Asia Pasifik, Marplus. Di depan ribuan orang, ini mah dikit, paling juga 500 orang, 600 orang. Di depan ribuan orang di Darut Tauhid, waktu anaknya masih ngetop, dia ngomong gini, kalian ini orang Islam harusnya lebih hebat dari saya. Karena Nabi kalian itu, Nabi Muhammad itu seorang pedagang, seorang pengusaha, Sementara Tuhan saya, Yesus Kristus, hanya tukang kayu. Iya, Nabi Isa Alisem itu ahli serpenter, ahli kayu. Saya dengar gini, gila cing. Yang ngomong nih orang Katolik di depan orang Islam semua. Apa maksudnya? Saya penasaran, saya cari. Apa maksudnya Hermonter saja ngomong? Dapat jawabannya di buku Dr. Siapi Antonio. Jawabannya ini. Nih. Ustaz Siapi Antonio membagi periode kehidupan Rasulullah menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase anak-anak, 0 sampai 12 tahun. Pada umur 12 tahun Rasulullah mulai menemani pamannya untuk berdagang. Ya kan, Hisyam, kita tahu ceritanya itu. Selama berapa? Selama 5 tahun. Pada umur 17 Rasulullah bikin perusahaan sendiri. Saya sebutnya Muhammad Incorporation. Maka dia bawa dagangan orang-orang Arab dari Mekah ke Syam dan seluruh dunia, termasuk Khadijah Al-Kubra. Terus dilakukan Rasulullah sampai umur 37 tahun. 37 tahun Rasulullah kaya raya, hidupnya makmur, tapi rakyatnya pada jahiliyah. Kemudian bertahan selama 3 tahun. Dari umur 30 sampai 40. Dan pada umur 40 turunlah Jibril menyampaikan wahyu, maka diangkat Rasulullah menjadi nabi dan rasul sampai wafat umur 63 tahun. Nih, lihat ujungnya. Anak-anak 12 tahun, pedagang 25 tahun, menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Ternyata Rasulullah itu lebih lama sebagai pedagang dibanding menjadi nabi dan rasul. Dan itu maksud omongan kesalahan kita jadi. Saya mengkritik para ulama yang bilang Rasulullah itu terbentuk karakternya ketika menjadi gembala kambing. Enggak ada gembala kambing membentuk karakter. Urusannya cuma kambing doang. Pakai anjing gembala selesai kambing itu. Jadi lihat kalau di Australia itu pakai anjing gembala aja. 2 biji selesai itu. Ratusan ribu kambing itu. Saya tahu, begitu kita menjadi pengusaha baru saya tahu. Saya alhamdulillah Allah takdirkan saya punya karir lumayan bagus. Dari tukang fotokopi, naik jadi staff, naik jadi manager, naik jadi director, naik menjadi vice president. Dan akhirnya menjadi direktur utama. Kerjanya cuma turun di tulang. Ketika kita punya ide, kita tinggal kumpulkan marketing manager, financial manager, human resource manager, strategic manager, operational manager. Tinggal turun, tentunya aja mereka mikir. Udah ada orang-orang hebat. Tapi begitu kita jadi pengusaha, saya adalah direktur utamanya, saya adalah direktur finansialnya, saya adalah direktur marketingnya, saya adalah direktur operasional, saya adalah direktur HR-nya, saya adalah penjelas strategi. Semua kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan itu membentuk, dan itulah Rasulullah terbentuk selama 25 tahun sebagai seorang pengusaha. Dan karakter itu yang terbentuk. Satu, rupanya ini maksud omongan Hermon Kertajaya tentang kalian itu harus lebih hebat dari saya. Karena Nabi kalian itu seorang pedagang, sementara Tuhan saya, Yesus Kristus, hanya tukang kayu. Satu, sahabat ya Rasulullah. Kemudian saya ingin Anda melihat seorang sahabat Rasulullah. Mari kita lihat sahabat Rasulullah. Saya ingin memberi Anda contoh sahabat Rasul yang paling kaku. Siapa? Yang paling keras siapa? Umar. Coba, apa yang Anda tahu tentang Umar? Kaya? Seberapa kaya? Yang saya pernah tahu, temu saya dia. Apa lagi? Apa yang Anda tahu tentang Umar? Tegas, keras, urusannya keras doang sama tegas. Apa lagi? Umar itu khalifah nomor berapa? Nomor 2. Berapa tahun menjadi khalifah? 10 tahun. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Islam itu ekspansi ke seluruh dunia. Kita tahu Umar khalifah yang mikul beras kan buat ngasih makan rakyat miskin. Mana ada pemimpin seperti ini? Karena dia takut. Kalau ini pengawalnya pengen ngangkat, ya jangan ya khalifah, Anda khalifah. Sini saya angkat. Tidak. Apakah nanti kau yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau ada rakyat yang miskin? Ada jalan yang berlubang, dia betulin jalannya. Dia takut kalau ada keledai jatuh terperosok. Umar ditanya, tanggung jawab kan lubang. Kita di sini jalan lubangan semua, nggak ada yang memikir kan? Begitulah Islam. Kita tahu juga Umar bin Khattab punya cicit yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat Umar inspeksi, ketika inspeksi dia capek. Biasa Umar tuh setelah dia mulai kira-kira jam 2 dia keliling partai belusukan. Nah itulah Jokowi sekarang belusukan, Umar itu dari dulu udah belusukan. Jam berapa belusukannya? Belusukannya jam 2 pagi. Bukannya belusukannya siang-siang atau jam kerja pakai kamera, enggak ada. Belusukannya jam 2 pagi, dia ada yang tahu. Dia capek, dia nyender di sebuah rumah. Begitu lagi nyender, dia dengar ada orang dialog. Nah, campurkan susu dengan air itu, wahai anakku, biar banyak kita jualan. Anaknya bilang, wahai ibu, Bukankah Khalifah Umar bin Khattab melarang kita mencampur air dengan susu? Ah, campurkan saja. Khalifah juga enggak tahu, dia mungkin lagi tidur. Benar wahai ibuku, mungkin Khalifah Umar bin Khattab tidak melihat, tapi Allah yang memiliki Umar bin Khattab melihat kita. Umar mendengar itu gemetar hatinya. Luar biasanya anak tukang susu tidur. Dia tandain di rumahnya. Srek, srek. Pulang Umar. Pulang sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, dia panggil anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sini semua. Ada Abdullah bin Umar, ada Asim yang jemput. Siapa di antara kalian yang siap untuk menikah? Asim angkat tangan. Saya berapa? Kau pergi ke daerah sana, di gang sana, ada rumah yang tandanya seperti ini, maka kau lamarlah anaknya. Ini Khalifah. Khalifah itu raja di raja. Kalau raja itu raja Iran, raja Irak, raja Saudi. Khalifah itu Iran, Irak, Syria, Palestina, Mesir, semua itu membentang itu sampai konon sampai ke Aceh, itulah Khalifah. Menyuruh anaknya melamar dengan anak tukang susu, rakyat jelata. Cuma karena ini anak jujur. Maka lamarlah anak tukang susu dengan Asyik. Dari Asyik itu lahirlah seorang wanita bernama Laila. Laila kemudian menikah dengan seorang gubernur yang bernama Abdul Aziz, maka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menggantikan mertuanya yang telah terpilih. Sebelumnya jadi gubernur, menggantikan mertuanya Abdul Aziz. Sebelum menjadi gubernur, sebelum menjadi khalifah, Bapak Ibu sekalian, itu ada namanya Umar style, trendsetter. Jadi ada pakaian, kalau sekarang ini saya pakai pakaian preview, di depan ada preview, ya kan, preview hitam Yunas. Dulu ada pakaian gaya Umar bin Abdul Aziz, berwente. Dari jauh ini sudah kecium baunya. Ini misik, ini parfumnya Umar bin Abdul Aziz. Karena dia memang perintik keren. Tapi begitu dia akan jadi khalifah, dia nangis. Semalaman nangis. Kemudian dia minta hartanya sama istri semua disumbangkan ke Baitul Mal. Dan dia tinggal di rumah rakyat biasa. Seperti rakyat kebanyakan. Bukan di istana lagi. Bapak tahu umurnya berapa ketika menjadi khalifah? Umurnya 35 atau 37 tahun. Ini lagi gaya-gayanya, lagi gengsi-gengsinya. Sehingga ketika dia menjadi khalifah, tidak ada orang miskin, tidak ada orang lapar, tidak ada terima zakat, makmur semuanya. Hanya butuh waktu 2 tahun. Setelah itu beliau meninggal. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini memimpin seperti kakek buyutnya, Umar bin Khattab. Ada satu yang tadi dibilang nama Ustaz kita ini, adik kita ini, Umar bin Khattab adalah seorang yang amat sangat kaya raya. Berapa kekayaannya? Saya menghitung dengan sebuah kitab yang berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, halaman 44 dan halaman 97. Inilah kekayaan Umar bin Khattab berjumlah 22,4 triliun pada saat Umar meninggal. 22,4 triliun. Bagaimana dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan berjumlah 480 miliar. Amr bin As juga banyak juga. Kemudian juga ada lagi Zubair bin Awam sama. Bagaimana dengan sahabat Abdurrahman bin Auf? Semua kekayaan sahabat dikumpulkan kalah dengan Abdurrahman bin Auf. Yang menarik Bapak Ibu, perhatikan kelima nama ini. Kelima nama ini adalah lima-lima orang ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kalau dijamin Rasulullah masuk surga, ada 10 orang jamin masuk surga, termasuk Bilal bin Rabah. Kalau dijamin masuk surga, jangan tanya ibadahnya, jangan tanya sholatnya, jangan tanya hafalan Qur'annya, jangan tanya sedekahnya, jangan tanya qiyamul lainnya, jangan tanya sholat duhanya, jangan tanya jihadnya, sempurna. Tapi lihat kekayaan mereka luar biasa. Ibadahnya full, kekayaannya juga luar biasa. Ya Pak Ustaz, ngapain Pak Ustaz kaya-kaya Pak Ustaz, kaya juga gak boleh dibawa mati Pak Ustaz. Begini nih orang yang belum kaya atau susah kaya, begini ngomongnya. Sampai jadi Rasulullah itu kaya luar biasa. Sahabat Rasulullah ini menjamin Rasul juga kaya ini luar biasa. Tapi mereka enggak malas dalam bekerja. Kenapa? Karena mereka memahami hadis Rasulullah SAW yang mengatakan nikmal mal soleh fil yadi soleh au nikmal mal soleh li rajulin soleh. Sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang soleh. Harta di tangan orang yang soleh akan memberikan manfaat yang besar. Coba anda pahami Islam seperti apakah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah dan para Rasulullah, bahwa mereka menguasai hal-hal agama mereka menguasai hal-hal langit, mereka menguasai hal-hal spiritual, tapi kekayaan juga mereka genggam dunia ini dan disuruh memimpin dunia selama berabad-abad lamanya sebelum orang barat sekarang memimpin dan sudah hampir bangkrut. Pada masa Umar bin Khattab, Anda lihat gaji seorang guru 18 juta. Gaji guru 18 juta. Saya punya sekolah, Islamic Entrepreneur School, istri saya. Gaji gurunya kan nggak begitu gede lah. Tapi kami masih kira-kira 2 kali atau 3 kali gaji guru-guru yang biasa. Tapi kami tidak bisa menggaji sampai 18 juta. Ya baru di atas 1 juta, setengah sampai 5 juta. Tapi lihat, di zaman Umar bin Khattab gaji guru sudah 18 juta, subhanallah. Bagaimana Islam tidak maju? Karena peradaban ilmu itu menjadi utama. Karena guru-guru itu sejahtera. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Selamatkan. Abdul Rahman bin Auf adalah penghulunya. Kekayaannya luar biasa. Ketika meninggal, dia meninggalkan 4 orang istri. Masing-masing istri kebagian 800 miliar. Ada 4 orang istri. 800 miliar dikali 3 sebenarnya 3,2 triliun. 3,2 triliun adalah hak istri. Hak istri ada 1/8. Jadi kekayaan pada saat meninggal 3,2 triliun kali 8. Segitulah kekayaan Abdul Rahman bin Auf. Yang tersisa. Ketika sekali infak, Rasulullah yang tanya. Rasulullah juga ngomong gini, wahai sahabatku, kita akan menolong mengadakan peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy. Siapakah di antara kalian yang ingin menolong agama Allah? Umar berapa? Utsman berapa? Ali berapa? Gide Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Abdul Rahman, ya Abi Muhammad kan berapa? Enggak banyak yang semua 64 miliar aja. Subhanallah. Sekali infak 64 miliar Abdul Rahman tahu. Kalau kita kan enggak jalan bunyi kotak, kotak, kotak. 64 miliar. Kekayaannya luar biasa. Dapat cepat ya. Mengapa membangun generasi pengusaha? Bapak Ibu, di tengah-tengah kemajuan bangsa ini yang luar biasa, 6.2% per years, average selama 6 tahun. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 2 di dunia setelah China. Indonesia is very emerging market. It is emerging market. Teman-teman saya di Bappenas cerita sudah banyak orang-orang dari Thailand, dari Vietnam yang sudah antri akan masuk kemari. Bahkan saya baru dapat kemarin berita China sudah masuk ke sini untuk membangun pertanian yang integrated farm. Pertanian yang integrated padi. Di mana nilai investasinya adalah 50 triliun pada investasi pertama. Di mana nanti tanam itu sudah enggak perlu lagi mesin semua, bahkan tidak ada waste, zero waste. Di mana nanti batang-batang padi itu diubah menjadi karbon aktif, menjadi tenaga listrik. Ini negara luar biasa. Tapi mari kita lihat. Qadirun ala lekas. Wajib mandiri secara ekonomi. Ini doktrin kita dalam Islam. Qadirun ala lekasbi. Hendaknya orang-orang Islam itu mandiri secara ekonomi. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 mengatakan, hendaklah takut di kalangan kalian apabila ada yang meninggalkan generasi yang lemah. Dalam kurung lemah cerita perekonomian. Ekonomi. Wal yakhsyal ladzi. Ayatnya apa? Silakan baca surat 9 ya. Ayat An-Nisa 9. Haryanto Tohari, ini yang ngomong bukan saya, wakil FPR. Kekayaan Indonesia, PDB kita pada tahun 2012 kemarin berjumlah 8.100 triliun. Tapi 8.100 triliun itu dinikmati oleh hanya 40 orang terkaya di Indonesia. Di tengah-tengah pertumbuhan apartemen-apartemen, mall-mall, properti-properti yang luar biasa ini, saya khawatir anak cucu kita tidak akan bisa menikmati itu lagi. Karena semuanya sudah habis. Anda boleh mapping Sudirman ini, Kuningan, segitiga emas, siapa yang memiliki itu. Kemarin datanglah seseorang kepada saya, seorang lelaki tua. Rupanya dia itu penduduk asli di sini. Udah tua orang. Pak Ustaz, gimana caranya Pak Ustaz tidak bisa ngambil lagi Sudirman dan Kuningan Pak Ustaz? Gue juga gak tahu deh. Habis. 90% bank kita dikuasai asing. 99% farmasi kita dikuasai asing. Kelapa sawit kita dikuasai Malaysia dan Singapura. Tambang kita dikuasai Amerika, Inggris, Prancis. Jadi apa yang tersisa untuk bangsa ini? Saya Saya sebelah rumah saya tidak terlalu besar, ada sebelah rumah saya menjual rumah dengan harga 1,7 miliar. Saya bilang, oh, 1,7 miliar rumah gue berapa? Nanti anak cucu kita bisa beli atau nggak bisa? Jadi karyawan, bisa nabung sebulan 10 juta, mau beli rumah katakan berapa? 5 miliar, mati hidup juga nggak kebeli. Ini boleh hitung aja, kalau nggak percaya. Apakah kita hidup hanya untuk memikirkan diri kita? Kata Rasulullah, janganlah kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Karena mereka akan menghadapi sebuah zaman yang tidak sama dengan zaman kamu. Pegang dulu, lemah iman, lemah ilmu, lemah. Kita lihat dulu. Semua anomali. Negara ini negara kaya. Tapi lihat, impor. Kita lihat kemarin kan sapi begitu kurang. Ini data agak lama. Saya kalau saya kira data 2011. Beras impor 2 juta ton, gula 1,6 ton, kedelai 1,8 ton, gandum 4,5 ton, jagung 1,5 ton, sapi 450 ribu, telur juga 1 triliun impor, susu bubuk 100 ribu ton, singkong 850 kilo, kacang tanah yang lebih gila lagi, garam pun impor. Ini negara air semua. Ada yang tidak beres dengan negara ini. Daftar 20 atau 50 orang terkaya di Indonesia 2013, ini baru. Anda lihat nama ini semua cuma satu, yang merah yang muslim. Benar, Orientul Halim ngomong 40 orang terkaya ini menikmati 8.100 triliun. Ya. Ini orang terkaya Indonesia, Khairul nomor 5. Jangan heran, ini masih terjadi. Ini bukan di luar negeri, di Indonesia orang makan sampah. Ini sudah biasa di bawah jembatan, di atas jembatan. Tapi minumnya Starbucks. Harga kopi cuma sedikit sendrit ya, dijual di Starbucks 40 ribu kan. Ini di Kaliangke, ini di Tanah Abang. Orang di atas di pinggir kereta, kalau kereta lewat kita minggir dulu. Dan ini di Solo, antri minyak. Ya BBM kita masih antri kemarin. Sebuah anomali. Bakhtiar Hamzah waktu masih menteri, ada 35 juta orang katanya miskin. Tapi kalau pakai datanya Bank Dunia, dengan penghasilan pengeluaran spending money-nya 2 dolar per hari, maka ada 100,7 juta orang miskin di Indonesia. Saya sudah keliling Indonesia, kecuali Nusa Tenggara. Ini negara luar biasa. Yang sama alamnya, iklimnya kekayaan dengan Indonesia itu cuma Brazil. Saya keliling banyak negara. Tidak ada negara ini luar biasa. Ada apa dengan negara ini? Apalagi ini ya, daftar orang terkaya di dunia. Enggak ada orang Islamnya. Pada Allah bilang, inna yarisunal ardi min ibadihi salihin. Sesungguhnya kami wariskan bumi ini kepada hamba-hamba kami yang soleh. Tetapi ilmu masih bukan orang-orang yang soleh. Khairul itu saya marah dengan Khairul. Mas Khairul saya cukup dekat dengan beliau. Beliau adalah kakak kelas saya SMA di Budi Utomo, kakak kelas saya S1 di UI, kakak kelas saya S2 di PPM di Fiskut. Dan beliau tiga rumah dari rumah saya di Gang 10 waktu beliau masih miskin. Saya dekat dengan beliau. Jadi kalau saya mau ketemu beliau, saya cuma bilang, Mas Khairul, Gang 10 4 rumahnya beliau. Dia ketawa. Film-filmnya masih banyak yang jorok, masih banyak yang kurafat, masih banyak yang sihir-sihir, banyak yang santet-santet. Kenapa kita punya televisi Islam, radio yang Islam masih sedikit, surat kabar yang Islam masih sedikit, sehingga anak-anak kita mengkonsumsi penglihatan mereka, telinga mereka, pikiran mereka diisi oleh racun-racun. Kemarin baru seorang nelfon saya, Ustaz, saya kerja di SCTV lama Pak Ustaz. Saya udah tobat Pak Ustaz, saya keluar Pak Ustaz, saya udah keluar sekarang Pak Ustaz, 90% yang bikin program CCTV saya Pak Ustaz. Tobat itu bikin bodoh orang aja Pak Ustaz, bikin bodoh umat sekarang Pak Ustaz. Saya dengar Pak Ustaz ini baru sekali nih di Radio Rasil. Pak Ustaz, insya Allah nanti sore saya ketemu Pak Pido namanya. Pak Ustaz, kita bikin Islam ya Pak Ustaz, kita bikin program Islam ya, kita bikin Islam ya Pak Ustaz. Semua saya bisa bikin dalam visi Pak Ustaz. Ini yang kayak gini kita perlu. Pardu kipaya. Saya tanya, apa definisi Fardhu Kifayah? Ada yang masih ingat? Fardhu Kifayah? Masih ingat? Fardhu Kifayah itu sebuah kewajiban yang apabila satu orang atau sekelompok orang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Contohnya sholat jenazah. Ini gue bingung juga ya. Gue tanya ratusan ribu orang tentang produk IPA, ketika kasih contohnya sholat jenazah, urusannya orang Islam mayit aja. Kemana umat mau maju, urusannya mayit doang. Benar pak, benar jawaban itu. Tapi ini saya kasih tahu, ini seandainya ini satu kampung nih, kampung. Ini kita di kampung di sini berisi kurang lebih 700 orang. Kemudian Allah turunkan penyakit di sini, tidak ada dokter. Maka tinggal tunggu ini reaksi apa yang mati kan. Sehingga menjadi dokter hukumnya kita buka puasa, makan, minum. Ada pabrik air yang dulu dikuasai 99% orang Indonesia. Sekarang tinggal 1%. Kita makan, kita minum, nggak ada label halalnya. Kalau di dalam makanan minuman yang kita minum itu ada produk-produk yang haram, maka seumur hidup kita makan minuman yang haram. Kata Rasulullah, bagaimana doanya mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram. Bukan cuma itu, kalau di dalam makanan minuman itu ada zat-zat yang menyebabkan infertil, tidak subur. Orang Islam nggak punya anak-anaknya 1-2. Yang non Islam anaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 97% turun, 90% turun, 87% turun, 83%, nanti 50 tahun lagi 50-50. Kadal fakru ayakunan kutran, kata Ali Farmallahu Wajihah, hampir-hampir saja kefakiran itu, kemiskinan itu membuat orang menjadi kafir. Sehingga menjadi pengusaha, punya pabrik makanan, punya pabrik minuman, punya bank, punya perusahaan telekomunikasi, punya transportasi, punya kargo dan segala macam, hukumnya? Ini darurat. Saya kemarin ngisi di sebelah KPK, banyak orang KPK. Saya bilang, kalau KPK kita takut dengan orang nyolong, bagus. Korupsi itu adalah bisnis, penyakit. Bagaimana kalau dia nyolong, duitnya dibawa kabur ke luar negeri, miskin lagi kita. Besok undang KPK, oh ini benar-benar juga, benar katanya. Iya. Ada satu kekhawatiran bagi diri saya pribadi, karena memang terhadap generasi, for the our next generation. Ini bukan tentang diri kita. Saya khawatir anak kita tinggal di apartemen-apartemen yang jangan-jangan bukan dia beli. Kalaupun dia beli, pengelola aset manajemennya adalah muslim. Kalau dia ngontrak, lebih gila lagi. Saya tinggal dulu di Kemayoran, digeser ke Depok. Nanti geser lagi. Ke Sukabumi kali. Nanti geser lagi ke tepi laut nanti. Parung Selatan itu kan, Sukabumi Selatan di tepi laut itu. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan tanah kita. Bakri, ada yang tahu kan The Jungle? The Jungle itu kan di Bogor, Pak. Dari jalan tol ke dalam 10 kilo kan? Set. Dari jalan tol ke 10 kilo ke dalam, dia punya dari dalam itu terus lagi sampai Mentang, sampai Kelido. Dari Bogor sampai Kelido, berapa kilometer itu? Ya, itu punya satu orang. Dan sekarang dia sedang sakit, bentar lagi disita. Saya tahu yang kita apa? Kreditornya luar negeri. Apa yang kita punya? Inna yajunal ardi minyabi disalihin. Pada usia 65 tahun, ya, kita satu orang ini dari Amerika. Satu orang sangat kaya raya, 4 berkecukupan, 35 hidup terpaksa, masih bekerja karena anak masih kuliah, 54 numpang dan 36 meninggal. Saya enggak yakin nanti di Indonesia begini, kebanyakan kita nanti begitu pensiun, 2 tahun setelah pensiun meninggal gitu semua. Dari mana kita harus mulai? Saya ingin belajar dari orang ini. Saya ingin kita belajar dari orang ini. Ciputra. Kata Ciputra, maka saya membentuk generasi wirausaha, membentuk generasi pengusaha. Satu di antara keluarga kita harus ada yang jadi pengusaha. Satu di antara kita, anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Sederhana saja. Di buku saya ini di halaman 45 saya tulis sebuah bab berjudul Rumah 4x6 berpenghuni 9 orang. Dan itu adalah rumah saya. Kami tinggal di rumah 4x6. Sudahlah. Saya lahir miskin, remaja miskin, dewasa miskin, begitupun saya menikah waktu masih kuliah semester 8, saya menikahi anak tukang kue. Di Kampung Rambutan, anak nomor 9 dari 12, tukang kue, miskin juga. Jadi lahir miskin, remaja miskin, dewasa miskin, menikah pun miskin, sudahlah. Lahir miskin itu takdir, tapi mati miskin itu pilihan. Ingat, lahir miskin itu takdir, tapi mati miskin itu pilihan. Ya Pak Ustaz, saya memang udah takdir saya begini Pak Ustaz. Bapak saya miskin, kakek saya miskin, tongkong saya miskin, kakek buyut saya miskin. Jadi wajar saya miskin Pak Ustaz. Dan biarin aja anak saya miskin Pak Ustaz. Biar dia tahu rasa jadi orang miskin. Kan gak ada orang tua yang cinting begitu. Gak ada. Saya buat Pak, saya waktu masih kecil tuh saya perih betul itu begitu. Saya cuma tahu kalau untuk merubah kemiskinan itu adalah dengan sekolah. Makanya saya sekolah dari D3, S1, S2, S2, S3. Kerja terus. Alhamdulillah sekarang kami 7 bersaudara, 7-7 kami semua sarjana, bahkan adik saya tinggal di Amerika. Cukup satu orang saja. Makanya satu keluarga, satu pengusaha yang saya kampanyekan, angkat keluarganya, bantu adik kakaknya, tolong orang tuanya. Secara vertikal, ya secara horizontal, kita bisa membantu orang di sekeliling kita yang terdekat dengan kita. Dan secara horizontal, kita bisa memberikan jaminan masa depan yang lebih baik kepada anak turunan kita. 57 juta keluarga di Indonesia saat ini, 57 juta keluarga. Dan itu almost muslim. Dengan pertumbuhan 6.2%, Indonesia nowadays, tahun 2012, berada pada urutan nomor 18 dari negara G20. Nomor 18. Apa artinya? G20 adalah negara-negara dengan kapitalisasi ekonomi tertinggi di dunia. Pada tahun 2030, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, PBB, mengatakan Indonesia pada tahun 2030 akan berada pada urutan nomor 7 besar. Dan kalau itu terus terjadi, pada tahun 2050 Indonesia pada akan urutan 5 besar dunia. Dan saya percaya itu. Pertanyaan besarnya, siapa yang menikmati? Antum kerjanya gaji akan naik, tapi juga kebutuhan hidup akan naik, harga-harga akan naik, properti dalam satu tahun disulap, tinggal 15 hari lagi, harga segera naik, jadi silakan teleponlah segera 021-5759 dibuat. Bagaimana dalam satu tahun harga properti bisa naik 100-200%? Apa yang tersisa untuk anak cucu kita? Maka saya ingin belajar kita kepada Ciputra. Ciputra bilang, seorang pengusaha bisa dibentuk dengan 3 cara. Yang pertama, karena keturunan. Ya gimana gak turunan, lihat mukanya. Ya kan? Ratusan tahun kita dijajah. Orang Belanda menjajah Indonesia, Portugis menjajah Indonesia. Orang pribumi, orang Indonesia, Melayu asli, penduduk asli hanya boleh berprofesi sebagai amtenar atau orang gajian, atau karyawan, atau pegawai on the demand, governing, pegawai perkebunan. Sementara orang-orang China dan orang-orang Arab berdagang, keturunan. Jadi secara ratusan tahun genetiknya sudah memang dalam darahnya darah dagang. Yang kedua, ke atas diputar, karena lingkungan. Ya gimana gak lingkungan, lahirnya di ruko. Lahir lihat-lihat barang dagangan. Kita yang lahir di gubuk derita. Ya sudahlah, lihatnya kemiskinan aja kita lihat. Maka yang ketiga kata si putra, karena pendidikan. Dan inilah Bapak Ibu yang saya lakukan. Saya mendidik otak Anda semua di masjid, di kantor, di rumah, di sekolah, di radio, di televisi, di internet, di buku. Saya mendidik seminar, pelatihan, tulisan, ceramah, pendidikan. Bisa dididik. Anak 14 tahun saya didik dalam 2 minggu jadi pengusaha. Sekarang usianya 15 tahun sudah punya 5 perusahaan. 15 tahun. Setelah dididik akan terbentuk lingkungan. Akan menjadi lingkungan itu lingkungan yang bisnis. Dan setelah itu mereka punya anak lagi. Akan lahir secara gini. Bapak saya bukan pengusaha pokoknya nanti. Anak saya umur 12 tahun sudah punya bisnis. Waktu umur 12 tahun jualan kopi, private label, kirim ke Bali. Setiap 2 bulan 167 juta, keuntungannya 44,5 juta, anak 12 tahun. Kenapa? Karena sudah genetik, saya ajarkan. Saya bentuk lingkungan, saya ajarkan. Enggak tahu jadi apa, terserah. Tapi berikan pendidikan itu. Ini yang kami ingin lakukan setelah Ramadan dan Ramadan sektor yang membangun generasi pengusaha dari rumah dan dari masjid. Kenapa rumah dan masjid? Karena memang ini basis kita. Kita saya mencoba untuk mengembalikan anak-anak kita ke masjid. Dan saya ingin menjadikan masjid sesuatu yang bukan tabu untuk bicara masalah ekonomi. Bukan cuma kajian fikih, hadis, tauhid, tapi harus ada kajian ekonomi di masjid. Insya Allah mudah-mudahan nampak itu kalah. Ya. Saya membayangkan, ini Bapak Ibu, peserta-peserta yang kami lakukan, ratusan orang setiap bulan. Kami sedang mengklaim di 34 provinsi dan 20 negara. Badan-badan kami membuka perwakilan kami di Korea. Kita akan buka, kenapa? dalam bisnis yang banyak adalah network and market. Coba saya pergi ke rumah saya tukang handphone. Assalamualaikum Pak Ahmad, ada Nokia N235 enggak? Jawabannya ada enggak? Wah enggak ada Pak Ustadz, udah lama itu mau diganti. Tapi saya senang Pak itu, Pak bisa kirim. Wah saya enggak jamin ya Pak Ustadz ya. Datang ke warung-warung. Assalamualaikum, ada Nokia N235 enggak? Oh benar Pak ya? Tet. Ini ngomong, lalai nanti ngomongnya ngomongnya ha? Oh ada Pak, mau yang abu-abu yang hitam. Berapa kok? 500.000. Network and market. Itu yang kita tidak punya. Masjid ini berapa juta masjid? Saya bayangkan nanti setelah itu, setelah mereka ikut pendidikan di masjid-masjid dan berikan pelatihan di masjid, setelah itu bentuklah kelompok-kelompok kajian, halamu-halamu bisnis di masjid-masjid, bawa anak-anak kita ke masjid, bapak-bapaknya harus ke masjid, anak-anak aja ke masjid sebagai sentra spiritual. Jangan kau tinggal anak keturunan dalam keadaan lemah, lemah imannya, iman, basic, tauhid ke masjid, lemah ilmunya, ilmu di masjid, lemah hartanya, balik ke masjid. Dan saya membayangkan bagaimana masjid nanti di depan-depan masjid seminggu bukan sekali dua kali, bahkan mungkin bisa saja Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, tiga hari full di depan-depan masjid ada jualan, rakyat-rakyat itu jualan. Saya yakin kalau ini terjadi masjid-masjid Alfamart, Indomaret bangkrut itu. Sekarang kita di mana-mana warung kecil kita bangkrut karena ada Alfamart, Indomaret. Tapi saya bayangkan ketika anak-anak kita jualan, istri kita jualan, tetap suaminya bekerja, tapi di depan-depan sehingga berputarlah ekonomi di sekitar masjid. Sentra-sentra masjid buat sentra ekonomi. Dan juga menyediakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah micro-payment menjadi tumbuh dan berkembang. Sekarang orang Cina semuanya bikin bank syariah. Bank syariah begitu datang ke sini pakai roknya sendiri. Gimana ceritanya? Duit aja otaknya yang ada. Dan terakhir bagaimana membentuk jaringan masjid, jaringan ekonomi umat ini. Itu yang kami lakukan adalah bagaimana kita ini sebuah sentra. Alhamdulillah kami rumah besar sudah ada radionya, sudah ada streamnya, sudah ada semuanya, all in entrepreneurship. Ya, jadi bagaimana kita kebarkan spiritnya, kita bantu dampingin dia, kita bantu pemasarannya. Kami melakukan tiga hal. Mudah-mudahan di kantor, di masjid, di gerakan ini juga berjalan. 1-5 tahun kami ingin mencetak 1 juta pengusaha baru. Dan ini anak 15 tahun, sekarang sudah punya usaha 5, sudah punya 5 perusahaan. Hanya butuh waktu 21 hari. Kenapa 21 hari? Ini anak 14 hari jadi pengusaha. Kalau bapak-bapak 21 hari, saya tambah 7 hari kan? 21 hari nggak jadi, kalah mana umur 14 tahun. 1 juta, kita butuh itu. Tahap kedua adalah 2-7 juta. Bagaimana yang tadi kecil-kecil ini, ya, omsetnya bisa naik jadi UKM. UKM itu bukan usaha kecil menengah, tapi usaha kecil, tapi omsetnya miliaran. Dan mungkin Bapak Ibu, ini ada solusi, umurnya 27 tahun. 48 cabang, 2 restoran, 1 konveksi. Saya terbantulah setahun ini 3 miliar, 2-3 miliar. Kerjanya di rumah, karyawannya 3 orang. Karena zaman sudah begitu canggih. Ibu kumuh, ini di warakas rumahnya dulu. Kumuh, saya datang dengan istri saya tutup hidung. Dicilincing, bau. Sekarang dia punya gedung begini, ada 4 dan omset setahun 200 miliar. Hanya butuh waktu 8 tahun. Di sebelah ini semua orang kenal, yang gue bilang. Pengusaha properti, kemarin saya baca, ini salah satu murid saya juga. Di usia 29 tahun punya aset 211 miliar. Ini generasi sedang bangkit. Saatnya setelah tiba. Tidak pernah ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada gairah ekonomi. Dan Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan entrepreneurship tertinggi di dunia. Umat Islam harus mengambil peran ini. Jangan jadi peran penonton. Dan tahap ketiga adalah 15 tahun. Kami ingin mencetak pengusaha lokal dan nasional. Learning from the master. Saya akan bawa teman-teman belajar kepada orang ini, Bob Sadino. Ini anak-anak saya. Ya, cucu beliau ya, ayah angkat saya ke sini aja. Ciputra. Memang harus belajarnya kepada mereka. Muriati Sudibyo, ya, saya konsultan pribadi Bu Muriati Sudibyo selama hampir 1 tahun ya. Dan ini Khairul Tanjung, saya katakan tadi, dan saya tepat di rumah Khairul Tanjung. Rumah saya Bapak Ibu sebelah kiri dan kelihatannya 3 rumah, ini rumah aslinya beliau. Sudah pindah tangan 2 kali. Kalau orang yang seperti ini dulu bisa menjadi seperti sekarang ini, maka selalu terbuka kemungkinan untuk diri kita dan anak keturunan kita. Dengan syarat Anda harus mulai dari sekarang. Kata Rasulullah, ibda binafsik. Lewatin. Ini saya lewatin aja. kreativitas Bapak Ibu. Pergeseran zaman memang sudah luar biasa. Zaman dulu adalah agraris. Kalau Anda raja, Anda berkuasa. Karena bukan kita anak raja, tapi sudah lewat. Maka masuklah ke era industri, pemilik modal dan berkuasa. Ini sudah lewat, masuklah ke era informasi, eranya Bill Gates. Tapi sudah berlalu. Dan sekarang masuk era terakhir adalah era kreatif. Selama Anda kreatif, Anda akan bisa menghasilkan. Bagaimana kita baca seorang anak muda berusia 20 tahun di Amerika kemarin softwarenya dibeli oleh Google seharga 300 miliar. Tumblr untuk nyingkat. Tumblr 300 miliar. Karena memang kita sudah berada suatu zaman yang luar biasa. Dan orang inilah usianya baru 29 tahun menjadi orang terkaya di dunia paling muda di bawah 30 tahun dengan kekayaan 133 triliun. Karena apa? 1,2 miliar orang berada di dalam Facebook. Tidak pernah ada zaman yang seperti ini. Itulah sebabnya mengapa satu keluarga sepenuh untuk Indonesia masa depan yang maju dan mandiri. Karena kalau umat ini mau mengambil peran, maka saya bilang, Anda jangan tua. Anda bekerjalah dengan serius, dengan tumbuh-tumbuh, mati-matian sehingga Anda bisa jadi pemimpin di perusahaan-perusahaan di sekeliling semua ini semua. Anda lah pemimpin-pemimpin, jadilah orang-orang yang soleh. Jadilah orang-orang pemimpin yang soleh. Dan kuasanya kantor-kantor sekitar ini, dan Anda lah pemimpinnya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, tapi kalau anak-anak kita jadi pengusaha, insya Allah ini semua bisa kita ambil nanti. Dengan sekuritisasi aset, dengan merger and acquisition, dengan kaki yang kita bisa mengambil peran ini. Didik satu di antara anak-anak kita harus ada yang menjadi pengusaha. Insya Allah masa depan Anda, kita sebagai orang tua akan terjamin, dan anak kita kembali akan memimpin bangsa ini. Ini handphone saya, silakan Anda bisa catat, Anda bisa invite. Yang enggak boleh cuma satu, Pak, saya lagi butuh duit nih, boleh pinjam enggak? Enggak bisa. Saya sampaikan ini dengan penuh cinta di bulan penuh berkah ini karena keprihatinan saya terhadap masa depan anak cucu kita. Anak cucu kita semua, Bapak Ibu. Bukan kita, bukan. Kita adalah outgoing generation, generasi yang sebentar lagi hilang. Tapi anak cucu kita, mereka yang akan kembali memimpin negeri ini. Jangan biarkan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak soleh. Jadikan anak yang, tinggalkanlah anak kita generasi yang kuat imannya, cerdas otaknya, dan kaya hartanya. Karena memang pemimpin di masa depan dibutuhkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang kaya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah satu titik balik. Dan mulailah sederhana Bapak Ibu, mulailah dengan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. Karena Quran itu adalah nurun ala nur. Yahdi bihi Allah man yasha. Dia akan menerangi hati kita, hati anak-anak kita, menerangi rumah tangga kita. Kalau hatinya sudah terang, bersih, maka otaknya akan cemerlang. Kalau otaknya cemerlang, insyaallah hepengnya, pulusnya, maninya, duitnya juga akan melimpah. Tapi kalau hatinya udah sumpah, ininya buta, yang ada cuma ngerampok sama korupsi aja, sama bunuh diri. Ya mudah-mudahan, ya pesan saya cuma satu, satu di antara anak Anda, anak kita harus jadi pengusaha. Kalau tidak, jangan salahkan. Kalau nanti kita di dalam kubur, kita harapkan doa dari anak kita. Kita lihat anak kita menderita, kita lihat anak kita kafir, tidak dapat itu kita semua. Tapi kalau kita didik anak kita dengan iman, dengan tauhid, dengan ilmu, dan dengan ekonomi yang mapan, insya Allah di dalam kubur yang sempit itu dua kali, satu itu, dia akan mengirimkan cahaya terus. Bapak saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tapi saya merasa bapak saya baru meninggal kemarin. Karena setiap lima waktu saya mendoakan dia. Jadilah seorang anak yang soleh dan turunkanlah kesolehan kepada anak kita. Kalau kamu ingin diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah orang tuamu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Aku luka wilayah hajar fasafiru bimina huwad bebrohim. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi, tolong buka jidohnya. Selesainya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.